Aman Fandi Remix. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu, suka sama aku. Semprot parfum sana sini. Gila pada ku, tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini. Yeah.

Oh, Bye. Pinky. Jangan lupa.